Ikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika laysa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan telah mengucapkan bahwasanya siapa saja yang menginginkan kehidupan dunia, ingin kekal terus abadi, terus tinggal di muka bumi, menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya berupa harta, anak, kedudukan, jabatan, hewan ternak, kendaraan, dan semisalnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Allah akan balas untuknya dari amalan yang dia lakukan penuh di dunia, dan tidak dikurangi untuknya sedikitpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dikurangi balasan untuk mereka di dunia tersebut. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan balasan, imbalan, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat. Tidak ada balasan bagi mereka kecuali neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan batil, sirna, musnah apa yang telah dia upayakan, apa yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Para ulama rahimahumullahu jami'an ketika menyebutkan ayat ini, ada beberapa pendapat yang disebutkan terkait dengan sebab turunnya ayat ini. Yang pertama adalah orang-orang kafir yang tujuan dan targetnya hanyalah kehidupan dunia, menikmati berfoya-foya, melampiaskan hawa nafsunya, tidak berharap sedikit pun dari kehidupan akhirat. Dan ini yang ditunjukkan oleh konteks ayat itu. Mereka tidak mendapatkan balasan sama sekali di akhirat kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang beramal seperti amalan mereka, perbuatannya, tindakannya itu hanyalah ditujukan untuk mendapatkan dunia. Mereka memiliki keserupaan dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Maka mereka mendapatkan bagian seperti bagian didapatkan oleh orang-orang kafir ataupun musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, bahwasanya ayat ini terkait dengan orang-orang yang riya, orang-orang yang beramal saleh namun untuk dilihat ataupun didengar oleh manusia agar dipuji oleh manusia, seperti keadaan kaum munafikin dan semisal mereka. Tidak berharap ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh ahli ilmu dari sebab turunnya pendapat yang ketiga adalah orang-orang yang beramal saleh, beramal kebaikan, beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat, berpuasa, bersedekah, yang diinginkan adalah balasan dan imbalan dunia. Ingin dijaga kesehatannya, ingin dilindungi diri dan keluarganya, ingin dihormati oleh manusia. Dia beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan balasan di dunia. Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya bagaimana balasan orang-orang yang menjadikan dunia dengan segala isinya, dengan segala perhiasannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang amat keras dalam ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dia niatkan. Bahkan di dalam ayat yang lain, sebagaimana dijelaskan para ulama, bahwasanya ayat ini dikhususkan dengan ayat yang lain di dalam surat Al-Isra. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man kana yuridul 'ajilata 'ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Siapapun yang ingin mendapatkan balasan yang segera di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang segera tersebut bagi orang yang Allah kehendaki. Demikian juga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya demikian. Jika kita melihat keadaan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dari orang-orang yang fakir mereka, keadaan mereka lebih fakir, lebih memprihatinkan daripada keadaan orang-orang fakir kaum muslimin, yang mereka bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Namun Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka fakir dan sulit. Maka dari ayat ini juga memberikan peringatan bagi kita semuanya untuk meluruskan niatan-niatan kita di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita meniatkan ganjaran yang Allah siapkan di akhirat kelak berupa surga dan berbagai kenikmatan yang ada di dalamnya. Kita niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dan diselamatkan dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun balasan-balasan duniawi, balasan-balasan yang ada di dunia, jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita dengan sebab keimanan dan ketakwaan kita, dengan sebab ibadah yang kita lakukan, maka hal tersebut semestinya menjadi sebab bagi kita untuk semakin bersyukur, dijaga kesehatannya, diberikan kelancaran mencari rizki, diberikan keamanan dan lain sebagainya, mendorong kita untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, ketika ditanya tentang ayat ini dan beliau menjelaskan kenyataan yang ada di zaman tersebut, sekian banyak manusia tidak mengerti dan tidak memahami hakikat dari ayat itu. Beliau menyebutkan 4 perkara yang dinukilkan dari salafus saleh, siapa saja yang termasuk dalam kategori ayat itu. Mangkana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Yang pertama adalah apa yang dilakukan oleh sekian banyak manusia. Mereka beramal saleh, menjalankan salat, berpuasa, berbuat baik dengan sesama, menjauhi perkara-perkara mungkar, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja dia tidak menginginkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan ganjaran yang Allah siapkan di akhirat kelak, tidak menginginkan surganya Allah, tidak menginginkan keselamatan dari api neraka. Ini kategori orang yang pertama, berbuat dan beramal kebaikan namun tidak mengharapkan ganjaran akhirat. Sebagaimana dinukilkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang kedua, ini lebih besar, a'zham wa akhwaf, lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pertama, yaitu orang-orang yang beramal saleh namun niatnya adalah riya, niatnya adalah agar dilihat ataupun dipuji oleh manusia, tidak berharap pahala ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian dinukilkan dari Al-Imam Mujahid rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang beramal saleh, berhaji, berjihad, mencari ilmu, menjadi muazzin, menjadi imam, dan semisalnya untuk mendapatkan upah, untuk mendapatkan harta. Dia berjihad untuk mengejar ghanimah, harta rampasan perang. Semata-mata itu, tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi muadzin, menjadi imam masjid untuk mendapatkan upah. Ini juga dinukilkan demikian. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beramal soleh, ikhlas lillahi ta'ala, kemudian dia melakukan kesyirikan, dia melakukan kekufuran, dia melakukan perbuatan yang menjadikan seluruh amalannya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti keadaan kaum Yahudi, kaum Nasrani, demikian pula keadaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika beramal saleh ikhlasillahi ta'ala, kemudian dia melakukan kesyirikan, kekufuran, perbuatan-perbuatan yang menjadikan amalan mereka terhapus dan sirna. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayatnya tentang para nabinya, la in asyraku la habita ma kanu ya'malun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Seandainya mereka, para nabi dan rasul, berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya akan hancur dan sirna seluruh amalannya. Seandainya engkau wahai nabi berbuat kesyirikan, niscaya amalanmu akan rusak, akan hancur dan sirna. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menggambarkan keadaan dua jenis manusia. Jenis yang pertama adalah orang yang tujuannya, targetnya adalah kehidupan dunia, harta, kedudukan, bersenang-senang dengan perhiasan dunia. Kemudian yang kedua adalah orang yang ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdu al-khamisah wal-khamilah, ta'isa fantakas wa idza syika falan tukash. Celaka dan binasa orang yang menghambakan dirinya pada dinar dan dirham. Pikirannya, tenaganya, usahanya dia kerahkan untuk mendapatkan harta. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Idza u'tiya radiya wa illam yu'ta falam yarda. Celaka orang yang mengejar-ngejar dan menghambakan diri mencari baju yang mewah, khamisah maupun khamilah yang terbuat dari sutra dan semisalnya. Jika dia mendapatkan, dia ridha. Namun ketika dia tidak diberi, tidak ridha. Celaka dan binasa ketika dia tertusuk duri, dia tidak bisa mengeluarkannya. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi SAW menggambarkan bagaimana orang yang menghambakan dirinya dengan dunia, dengan uang, dengan harta, dengan pakaian, dengan perhiasan, dengan kendaraan, dengan tunggangan, dengan harta yang melimpah. Yang menjadi pikirannya adalah bagaimana dia meraup harta, senang hidup di dunia. Hingga yang menjadi ukuran keridhaan dan kebencian, cinta dan bencinya, ridha dan murkanya, bagaimana dia mendapatkan harta ataukah tidak mendapatkan harta. Maka seorang muslim tidak sepatutnya demikian sifatnya. Dalam hadis ini Nabi SAW mengabarkan keadaan orang tersebut sampai-sampai ketika dia tertusuk duri tidak bisa mengeluarkan. Atau mengandung makna bahwasanya ini adalah doa dari Nabi SAW ketika dia tertusuk duri, semoga tidak bisa mengeluarkannya. Sebagai akibat, sebagai dampak dari cita-citanya yang amat rendah, Nabi SAW mengabarkan dalam hadis yang lain bagaimana efek buruk dari orang-orang yang mengejar dunia, lalai terhadap akhirat. Nabi mengatakan, man kanati dunya hammahu, siapapun yang dunia menjadi tekadnya, tujuannya, targetnya, mengejar ambisi dia, mengejar kedudukan, mengejar jabatan, mengejar dan mempertahankan dia sebagai tokoh yang ditokohkan, memiliki pengikut yang banyak, mengejar harta dan semisalnya, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cerai-beraikan urusannya. Allah akan mencerai-beraikan urusannya menjadi carut-marut, hancur rusak, na'udzubillah min dzalik. Wa ja'alal faqra baina 'ainayhi, dan Allah jadikan kefakiran ada di hadapan kedua matanya. Masih dapat, sudah dapat ini kurang yang itu, sudah dapat itu kurang yang itu lagi, berambisi untuk meraup sebanyak-banyaknya dari dunia ini. Walam ya'ti minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak ada yang datang kepada dia dari dunia kecuali yang telah dituliskan untuknya. Kemudian mari kita melihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan keadaan orang yang kedua, yang ikhlas mengharapkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuba li 'abdin akhadha bi 'anani farasihi fi sabilillah. Tuba, kata ahli ilmu, ini adalah keadaan yang paling bagus, keadaan yang paling mulia, keadaan yang paling menyenangkan, membahagiakan li'abdin, bagi seorang hamba. Dia memegang tali kekang kudanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, fi sabilillah. Dia menjalankan ketaatan karena Allah. Akhadha bi'anani farasih, dia pegang tali kekang kudanya. Ash'atha ra'suhu, kepalanya kusut karena tidak memperhatikan kondisi dirinya. Yang menjadi fokus adalah bagaimana dia meraih keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mughbarratun qadamah, kedua kakinya berlumuran debu karena berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kana fil hirasah kana fil hirasah, wa in kana fis saqah kana fis saqah. Jika dia diposisikan, dikatakan kepadanya, kamu jaga, kamu bagian jaga, maka dia pun bertugas menjaga. Jika dikatakan kepada dia, kamu bagian pemberi minum kendaraan-kendaraan itu, maka dia pun menempati posisinya. Disebutkan oleh ahli ilmu, ini mengandung dua makna. Bahwasanya dia siap untuk menempati tempat apapun yang ditetapkan ketika itu adalah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu tidak dipandang oleh manusia, dianggap remeh. Kemudian yang kedua, dia menjalankan apa yang telah dibebankan kepadanya berupa amanah, tanggung jawab, dia jalankan dengan sebaik-baiknya. In istazana lam yu'zan lah, jika dia minta izin tidak diizinkan. Wa in syafa'a falam yushafa', jika dia memberikan syafaat, memberikan rekomendasi, tidak diterima rekomendasinya. Dia tidak memiliki kedudukan di hadapan manusia, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki ketinggian di hadapan manusia, namun dia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayatnya, wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa'ula'ika kana sa'yuhum mashkura. Siapapun yang menginginkan kehidupan akhirat dan berusaha dengan sungguh-sungguh menempuhnya dalam keadaan beriman, maka sungguh usahanya akan disyukuri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh, diberikan rizki yang halal yang tayyib. Wallahu ta'ala alamiswab. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sawusufakum. Sawusufakum fa inna taswiyata sufuh min iqamati shalah. Allahu akbar.